بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan masih pembahasan hadis Sayyidul Istighfar, di mana pada pertemuan terakhir kita telah kita sebutkan faedah dari hadis ini. Yang pertama telah kita sampaikan adalah anjuran untuk beristighfar, memperbanyak istighfar, dan penjelasan tentang agungnya, besarnya fadilah istighfar ini. Dan telah kita sebutkan beberapa fadilah diantaranya. Kemudian yang kedua, faedah berikutnya استعمل هذا الحديث السيد الشريف على اعترافات ترجع إلى الله عز وجل بما يستحقه من العظمة والجلال وترجع إلى العبد بما يجب عليه من الذل والخضوع والانكسار. هذا الشيخ Abdullah bin Abdul Rahman al-Bassam rahimallahu ta'ala istamala hadal hadith al-Sayyid al-Sharif ala i'tirafat. Hadith yang mula ini penghulunya istighfar mencakup di dalamnya i'tirafat, banyak i'tirafat, banyak pengakuan-pengakuan di dalamnya, yang pengakuan itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang berhak bagi Allah berupa al-azamah, keagungan, wal-ijlal, dan kemuliaan. Allahumma anta rabbi, i'tiraf, pengakuan kita sebagai hamba kepada Allah bahwasanya kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan Rabb kita, tidak ada la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku adalah hambamu, dan aku berada di atas perjanjianmu, janjimu kepadaku. Ini semua pengakuan, yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watarji'u, dan pengakuan yang kembalinya kepada hamba. Bima yajibu alaihi minadzulli, kembali kepada hamba pengakuan tersebut yang wajib bagi seorang hamba itu berupa apa? Adzul, kerendahan, wal khudu, ketundukan, wal inkisar, merasa butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada Allah. Kita mengakui di sini dosa-dosa kita. Kita mengakui bahwasanya kejelekan-kejelekan apa yang kita perbuat. Dan kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kita dari kejelekan perbuatan kita. Kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian faedah berikutnya, fihi al-iqrar lillahi ta'ala bir-rububiyyah. Dalam hadis ini di dalamnya terdapat ikrar, pengakuan, penetapan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bir-rububiyyah, dengan rububiyahnya Allah. Wa dhalika annahu ta'ala huwal khaliq الرازق المعطي المانع القابض الباسط المهيي المميت المدبر لجميع الأمور. Pengakuan tentang rububiyahnya Allah, Allah sebagai Rabb kita. وذلك أنه تعالى هو الخالق. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Allah menciptakan kita. Ini pengakuan kepada Allah bahwasanya Allah adalah pencipta. Khalaqtani. Demikian juga ar-raziq. Kita mengakui Allah memberi rezeki. Abu laka bi ni'matika 'alayya. A'tarif. Aku mengakui kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Tidak ada yang beri ni'mat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-raziq, al-mu'ti, yang memberi. Al-mani, yang mencegah, yang menahan. Al-qabid, al-basid, yang menyempitkan, yang melapangkan, menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan melapangkan. Rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Al-muhyi, yang menghidupkan dan mematikan, serta al-mudabbir li jami'il umur, yang mengurus, yang mengatur segala urusan-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikrar tentang rububiyahnya Allah. Kemudian yang berikutnya juga di dalam hadis ini, fihi al-iqrar lahu. Di dalam hadis ini terdapat ikrar, pengakuan, penetapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ubudiyyah, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Wal ilahiyyah, bahwasanya kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahdaniyah, satu-satunya ilah yang kita ibadah, yang kita sembah, ilah yang hak. La ilaha illa anta. Ini ikrar bil ubudiyyah wal ilahiyyah wal wahdaniyyah. Wa annahu ma'luh al ma'bud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadah, yang disembah. Al maqsud, yang dituju. Dan juga dalam hadis ini, pada berikutnya, fihi iqrarul abdi. Di dalam hadis ini ada pengakuan dari hamba, bi annahu multazimun bil wafai bil ahdi alladhi akhadahu rabbuhu alaihi. Iqrarul abdi, pengakuan hamba bahwasanya dia multazimun bil wafai bil ahdi, dia akan senantiasa menunaikan janji. Alladhi akhadha rabbuhu alayhi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dengan hamba. Muldazim, aku senantiasa memegang janji, janjimu kepadaku, perjanjian yang telah ambil, Allah ambil dari manusia. Ketika manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rahim ibunya sebelum dia keluar lahir. Bagi seorang manusia, dia sudah mengikrarkan di situ pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Rabbnya. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, tentu saja kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb kami. Pengakuan manusia, semua manusia dilahirkan di atas fitrahnya dia. Fitrahnya manusia adalah tauhid, meyakini, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala sesembahannya yang berhak disembah. Sebagaimana dalam hadis, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa." Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku menciptakan hamba-hambaku hunafa, di atas agama yang lurus, agama tauhid. Kemudian datang syaitan yang memalingkan dia dari at-tauhid, sehingga dia pun menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Syaitan menggoda, membujuk manusia, berusaha menyimpangkan manusia dari tauhid, dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, qauluhu mastata'tu, disebutkan dalam hadis, wa wa'adika wa ana 'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Qauluhu mastata'tu wa'adun bil qiyami bi ahdillahi ta'ala bi qadri istita'ah wa taqah. Wa'adun, janji, janji dari hamba, bil qiyami bi ahdillahi ta'ala, untuk menegakkan, menunaikan perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan. Karena manusia tidak akan mungkin sanggup semua bisa menunaikan dengan sempurna perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada kekurangannya, ada khalal, ada cacatnya. Tidak akan mampu manusia itu menunaikan semua. Sebagaimana juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak akan mampu semuanya bisa mengerjakan dengan sempurna perintah-perintah Allah. Si ada yang lalai, ada yang kurang, ada yang ditinggalkan. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Aku ada di atas perjanjianmu, ya Allah, dan janjimu. Mastata'tu. Kita mengakui bahwasanya kita ini lemah. Wa khuluqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak sanggup untuk kita menunaikan semua perintah Allah. Maka sesuai dengan kesanggupan kita, kita berjanji untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perjanjian Allah kepada kita. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu perjanjian Allah kepada kita. Maka kita berusaha untuk menunaikan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun ayat 16, Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan. Ini dalam masalah perintah, kita diperintahkan untuk menunaikan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan, tidak memaksa-maksa diri. Kalau kita tidak mampu berdiri dalam ibadah sholat, jangan memaksakan diri sampai bergetar kakinya, enggak mau duduk, duduk. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Sesuai dengan kemampuan, kerjakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berbeda dengan larangan. Berbeda dengan larangan. Larangan tidak ada istilah jauhilah larangan itu sesuai dengan kemampuan. Tidak. Di dalam perintah Rasulullah mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkan. Tidak ada di situ dikaitkan dengan mastata'tum. Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan larangan-larangan itu sesuai dengan kemampuanmu. Tidak. Ditinggalkan secara totalitas, secara menyeluruh. Kalau itu larangan, kalau itu maksiat. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, iqrar wal i'tiraf min al-'abd rabbi bil 'ajzi wa at-tafsir. Di dalam hadis ini juga ada iqrar, ada pengakuan, ada penetapan. Penetapan wa i'tiraf dan pengakuan dari seorang hamba kepada Rabb-nya bil 'ajzi wa at-tafsir, dengan kelemahan dan taksir dan kelalaian. Tak mengaku itu. Tak mengaku diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kelemahan kita. Si banyak perintah-perintah Allah yang belum bisa kita tunaikan, belum bisa kita kerjakan. Kalaupun kita mengerjakan perintah itu, tetapi tidak dengan sempurna, banyak kekurangannya. Salat misalnya, kita menunaikan, menegakkan sholat, sholat lima waktu, tapi di dalam mengerjakan sholat tersebut masih banyak di antara kita belum bisa menunaikan dengan sempurna, belum tumaknina, belum khusyuknya. Puasa misalnya, maka kita mengakui bahwasanya kita ini manusia, memiliki kelemahan di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, masih lalai, masih belum sempurna dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan. Bi ayya'budahu haqqa ibadatih. Min ikrar wa itirab min abdi rabbi bil ajzi wa taqsir. Bahwasanya akan menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa ibadatih, dengan sebenar-benarnya peribadahan kepada Allah. Kemudian juga faedah dari hadis ini, faedah selanjutnya, anna du'a Allahumma afdal min ad-du'a billahi azza wa jal, ya Allah. Anna du'a Allahumma afdal min ad-du'a billah, du'a ya Allah, itu lebih utama kita berdoa kepada Allah dengan menyebut Allahumma, Allahumma firli, dibandingkan dengan ya Allah, ya Rabb, atau ya Allah firli. Kemudian faedah berikutnya, wa fi hadis, dalam hadis ini dalilun ala anna al-maqasid la yanbaghi an tudlaba illa biwasailiha as-sahiha wa asbabiha al-musilah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya al-maqasid, al-maqasid tujuan, suatu tujuan yang diharapkan, yang dituntut oleh seseorang, la yang bagi antut laba, tidaklah sepantasnya untuk didapatkan tujuan tersebut illa biwasailiha sahihah, kecuali dengan wasilah-wasilah yang sahih, wasilah-wasilah yang benar, wa asbabiha al-musilah, dan sebab-sebab yang bisa menyampaikan kepada maqasid itu, ditempuh dengan wasilah, dengan sebab yang sahih. Ya, banyak orang untuk mendapatkan tujuan, tetapi caranya, wasilah yang dia gunakan untuk sampai kepada tujuan itu wasilah yang haram, bukan wasilah yang masyru. Maka dalam hadis ini ingin menunjukkan al-maqasid, ketika seseorang itu memiliki sesuatu tujuan, dia ingin mendapatkan sesuatu, maka hendaklah dia tempuh dengan wasilah yang sahih, dengan sebab yang sahih, jangan dengan sebab-sebab yang haram. Amma ta'allul bil khurafat wal bid'ah wat tawassulat asyirkiyah wal bid'iyyah fahiya la tazilul insan min rabbihi illa bu'dan. Adapun at-ta'allul bil khurafat, menjadikan sebab atau wasilah-wasilah untuk mendapatkan tujuan itu dengan khurafat, dengan khurafat khayul, dengan bidah-bidah, dan wasilah-wasilah syirkiyah wal bid'iyyah, fahiya la tazilul insan, maka ini tidaklah menambah bagi seorang kepada Rabbnya kecuali bu'dan, kecuali semakin jauh, bukan semakin dekat. Ini orang menjadikan wasilah supaya doanya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, ataukah supaya bisa segera naik haji, diberikan rezeki yang banyak, tapi wasilahnya khurafat, wasilahnya syirkiyah, datang kepada kuburan, mendatangi kuburan para wali-wali, orang-orang saleh, kuburannya Abdul Qadir Jilani atau kuburannya, bahkan kuburannya Rasulullah SAW didatangi. Untuk apa? Untuk meminta supaya dilapangkan rezekinya, diberi rezeki yang banyak. Ini bukan wasilah musyru'ah, wasilah syirkiah. Minta kepada Rasulullah SAW atau bid'ah. Dan ini tidaklah menambah baik seorang itu kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mencari jalan yang dia sangka itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan orang saleh, sampai-sampai ikaf di kuburannya, membangun kuburannya, menyembelih untuknya, itu dianggap sebagai kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan orang-orang saleh, memuliakan orang-orang saleh, supaya orang saleh itu bisa memberikan syafaat dia di yaumul qiyamah nanti. Ini kan goyah, ini kan tujuannya. Tapi wasilah yang dia pakai, wasilahnya gunakan syirkiyah, bid'iyah, maka ini tidak akan menambah dekat orang tersebut kepada Allah, bahkan semakin jauh. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya dari hadis ini, i'tiraful 'abd lillahi ta'ala bin ni'am, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bin ni'am, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, syukran, dengan mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kita mengakui bahwasanya semua kenikmatan yang kita rasakan ini, kita dapatkan ini, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukuri kenikmatan tersebut, tidak mengkufurinya. Mensyukurinya dengan menggunakan kenikmatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini satu atau salah satu bentuk dari syukur, dari nikmat yang Allah berikan kepada seseorang adalah dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Bukan kemudian banyak uang tapi dihambur-hamburkan, bahkan dipergunakan uang yang banyak itu untuk maksiat. Ini bukan bersyukur kepada Allah. Dia memang mengakui kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mensyukuri dipergunakan kepada perkara yang haram. Wa'tirafu lahu bidzam, dan mengakui, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aubatan wa nadaman, bertobat kepada Allah dan nadaman, dan menyesali. Ketika kita berbuat dosa, kita akui dosa-dosa kita kepada Allah. Abu laka bidambi faqfirli, maka diiringi dari pengakuan tersebut permohonan ampun kepada Allah, faqfirli, kita bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Kemudian berikutnya, annahu yanbaghi lil 'abdi ay yahrisa ala du'a ilahi ta'ala bihadha ad-du'a li annahu sayyidul istighfar Anau yang bagi al-abdi sepantasnya bagi seorang hamba ayahris untuk dia bersemangat ala doa ilahi ta'ala untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bihada doa dengan doa ini liannahu sayyidul istighfar, karena doa ini adalah merupakan sayyidnya istighfar. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, annal insan ya'tasim billahi azza wa jal. Min syarril ma'asi allati fa'alaha. أن الإنسان يعتصم بالله عز وجل من شر العبد للمعاصي التي فعلها. Bahwasanya seorang manusia, seorang hamba itu hendaknya dia meminta penjagaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaril abd, kejelekan-kejelekan hamba dengan berbuat maksiat. Allati fa'alaha, yang dia lakukan. Seorang hamba. Nah, innal insan, seseorang itu hendaknya dia meminta penjagaan, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min syaril ma'asi, dari kejelekan maksiatan. Allati falaha al-abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita minta penjagaan, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Anna siyaghal istighfar bahwasanya konteks atau bentuk istighfar itu takhtalif, beragam. وبعضها أفضل من بعض. Sebagiannya lebih utama dibandingkan dengan sebagian yang lain. Kita telah sebutkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bentuk istighfar itu, siapnya, lafadz istighfar itu banyak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian lebih utama dari sebagian yang lain. Dan yang paling utamanya adalah ini, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Kemudian faedah berikutnya, idafatu an-na'ma ila mujidiha wal mun'im biha wa idafatu dham ila nafsihi. Penyandaran kenikmatan-kenikmatan itu kepada yang memberikan kenikmatan tersebut. Kita sandarkan nikmat-nikmat yang kita terima, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat bisa beramal saleh. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar kepada Allah. Adapun dosa itu disandarkan kepada diri sendiri. Ya dhabtu dzam ila nafsihi. Jika dia berbuat, ketika seorang berbuat dosa, maka tidak disandarkan dosa itu kepada dirinya. Nah, ini diantara bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Banyak faedah. Kemudian dalam menutup pembahasan ini, hadis Sayyidul Istighfar, di sana ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang dianjurkan bagi kita untuk beristighfar padanya. Memang istighfar itu tidak ditentukan batas waktunya, dimanapun, kapanpun seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang ini kita istighfar, tidak ada larangan. Seluruh waktu-waktu kita itu bisa kita gunakan istighfar kepada Allah. Tapi di sana ada waktu dan ada tempat, yaitu sangat dianjurkan untuk kita di sana beristighfar, karena datang tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beristighfar di tempat-tempat tersebut, dan kita mencontoh Rasulullah di tempat dan waktu mana saja itu. Insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan talim kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.